Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-mu'allifu rahimallahu al-israr bis-salati ala nabi alaihi salatu wassalam. Mengucapkan salawat pada Nabi alaihi salatu wassalam dengan sir. Ini terkait dengan masalah salawat pada Nabi setelah al-adhan. As-salatu ala nabi alaihi salatu wassalam ba'dal adhani sirran huwal matlub. Bersalawat pada Nabi alaihi salatu wassalam setelah adhan dengan sir, tidak dengan suara yang keras, itulah yang diminta, yang diinginkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tum al-muadzina faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asharan thumma salu Allah li al-wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tambaghi illa li 'abdin min 'ibadillahi ta'ala wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala Allah li al-wasilata halat lahu syafa'ati. Rawahu Muslim. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kalian mendengarkan muadzin, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh al-muadzin. Ada riwayat yang lain dikecualikan dari ini, yaitu ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bagi yang mendengarkannya mengatakan la haula wala quwata illa billah. Summa sallu alayya, kemudian hendaklah kalian bersalawat kepadaku. Orang setelah menjawab muadzin, kemudian dia bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Karena orang yang bersalawat kepadaku satu kali salawat, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ini menunjukkan besarnya rahmat Allah SWT. Dan bahwa al-hasanah bi'asyri amsadiha, satu kebaikan Allah lipatkan menjadi 10 kali lipat. Sebagaimana firman Allah SWT, man ja'a bil hasanati falahu 'asyru amsadiha, barang siapa yang datang membawa kebaikan maka dia mendapatkan 10 kali lipatnya. Rasul dalam hadis Abu Hurairah juga mengatakan al-hasanatu bi'asyri amsalihha, satu kebaikan ya menjadi 10 kali lipat. Summa sallallahu alaihi al-wasilah, kemudian hendaklah kalian meminta al-wasilah untukku. Apa itu al-wasilah? Al-wasilah adalah manzilah, sebuah kedudukan yang ada di surga. Kedudukan yang sangat tinggi, yang tidak pantas mendapatkan kedudukan tadi kecuali seorang hamba dari hamba-hamba Allah Ta'ala. Dan aku berharap, kata Nabi, akulah pemilik al-wasilah tersebut. Ya, al-manzilah, al-aliyah fil jannah, sebuah derajat yang tinggi yang ada di surga. Ini al-wasilah. Faman sa'alallah hadi al-wasilah halat lahu syafa'ati, barang siapa yang memohon wasilah kepada Allah untukku, maka dia berhak mendapatkan syafaatku. Seperti itu bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam ketika seorang mendengarkan adzan, dia menjawab adzan, kemudian setelah itu dia berselawat kepada Nabi, kemudian dia membaca atau memohonkan wasilah untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Wassalatu ala Nabi alaihi salatu wassalam ba'dal adhani lam yarid anil mu'adhinina was sahaba annahum jahru biha. Bersalawat pada Nabi alaihi salatu wassalam setelah adhan, tidak datang riwayat dari para mu'adhin dan para sahabat mereka menjaharkannya, mengucapkannya dengan jahar, ya dengan ras. Falabudda annahum qaluha sirran la jahran. Dengan tidak ada riwayat yang menyebutkan mereka menjaharkan salawat, maka tentunya mereka mengucapkannya dengan sir. Waqala sallallahu alaihi wasallam an du'ail wasilah al-waridah fil hadith as-sabiq. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam juga bersabda tentang doa al-wasilah yang ada dalam hadis yang lalu. Allahumma رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة فابعث مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini, adzan dengan lafadz-lafadznya yang simbol, ia adalah panggilan yang sempurna, mengandung beberapa perkara penting, yaitu memuat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan syahadatain, dua kalimat syahadat. Kemudian padanya ada ajakan kepada paling utamanya rukun Islam setelah syahadatain, yaitu apa? Salat. Dan padanya ada penetapan al-ba'su wal-jaza. Padanya ada penetapan adanya hari kebangkitan dan pembalasan. Ketika dikatakan hayya al-falah, al-falah yang sungguhnya adalah al-falah nanti di yaumul qiyamah, ya bisa seorang masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Lafaz adzan yang simpel memuat sekian banyak dari perkara-perkara akidah, menetapkan ya keesaan Allah SWT pada kalimat la ilaha illallah, dan menetapkan kerasulan Muhammad alaihi salatu wasalam, yaitu pada kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Juga ajakan kepada kebaikan. Nah, kebaikan ya butuh disosialisasikan. Kebaikan butuh ditebarkan dan kita mengajak orang kepadanya. Kenapa kebaikan terkadang ditinggal oleh manusia, tidak dilakukan? Imma manusia tidak tahu kalau itu kebaikan. Wa imma karena tidak ada yang ajak-ajak. Tidak ada yang mengajak pada kebaikan. Ketika kebaikan itu ditebarkan, kebaikan ada yang mengajaknya, kebaikan ada yang mencontohkannya, bi'innillahi ta'ala ada di sana orang-orang yang mau mengikutinya. Wassalatil qa'imah, dan salat yang ditegakkan. Ini salat yang akan ditegakkan. Biasa dalam bahasa Arab, sesuatu yang hampir dilakukan sama dengan yang sudah dilakukan. Makanya doa seperti ya dhahaba dhama'u wa talladil 'uruqu wa sabatal ajr, insyaallah ini dibahas sebelum kita berbuka. Padahal kalimat dhahaba adh-dhaba artinya telah hilang dahaga. Padahal kita belum makan loh. Namun dalam bahasa Arab biasa, sesuatu yang akan dilakukan didudukkan pada kedudukan yang seperti sudah dilakukan. Nah, sudah dekat masalahnya. Sama, ketika iqamat kan sholat belum didirikan kan. Namun karena ini sangat berdekatan sekali, sehingga didudukkan pada kedudukan yang sudah dilakukan. Ati Muhammadanil wasilah. Berilah, ya Allah berikanlah wasilah kepada Muhammad. Sini tidak ada embel-embel sayyidina ya, atau sayyidana. Tidak. Andai kata itu kebaikan, tentu Nabi akan mengajarkan. Andai kata itu kebaikan, tentu generasi alumat ini sudah menambahi kalimat seperti itu. Al-wasilah adalah sebuah kedudukan yang tinggi yang ada di surga yang hanya didapat oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wal-fadilah, al-fadilah, keutamaan. Rasul itu orang yang utama. Namun kita memohon kepada Allah untuk Allah memberikan keutamaan, yakni keutamaan di atas keutamaan. Kita mohon kepada Allah agar keutamanya terus bertambah. Berapa keutamaan yang beliau dapatkan dalam sehari. Jutaan manusia mendoakan Nabi untuk ya agar Allah menambahkan keutamaannya. Setiap hari bayangkan 5 waktu. Ini tentunya barakallahu fikum sebuah nikmat yang besar untuk Rasulnya alaihi salatu wasalam. Di samping Allah mengangkat sebutannya, Allah juga ya memberikan derajat yang tinggi. Apa yang disangka oleh kaum musyrikin? Muhammad akan terputus sebutannya karena seluruh anak-anak beliau meninggal. Yang laki-laki semuanya meninggal. Mereka menyangka Muhammad sudah akan terputus keturunannya. Mereka tidak tahu bahwa kemuliaan tidak harus karena punya anak. Kemuliaan bisa jadi karena seorang memiliki amal saleh yang dengannya ya nama dia selalu harum, sebutannya selalu ya indah. Al-fadilah, keutamaan. Kita memohonkan keutamaan untuk Rasulullah alaihi salatu wasalam. Meskipun beliau orang yang utama, orang yang mulia, kita memohonkan untuk beliau keutamaan, semoga Allah terus menambah keutamaannya. Ini juga dalam rangka kita berterima kasih kepada jasa-jasa beliau yang telah banyak mengorbankan apa yang beliau korbankan untuk Islam. Qalban wa qadiban, zahiran wa batinan, lahir batin, ya beliau korbankan ya untuk Islam. Maka kita berterima kasih atas segala perjuangan yang telah beliau lakukan. Wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'ata, dan bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji yang telah kau janjikan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka maqaman mahmudan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Apa ini maksud dengan maqaman mahmudan? Kedudukan terpuji. Maqaman mahmudan, kedudukan yang terpuji yang diraih oleh Nabi alaihi salatu wasallam nanti di padang mahsyar, ketika manusia mereka menanti keputusan di padang mahsyar, penantian yang sangat panjang. Terik yang menyengat, letih yang tidak bisa terbayangkan. Tak berapa lama mereka tinggal di padang mahsyar, lama sekali. Dan ini barakallahu fikum di antara satu pemandangan yang mereka nanti di yaumul qiyamah. Padahal subhanallah, terkadang Allah kadang ingatkan kita dengan satu yang di dunia ini ya, untuk mengingat sesuatu yang lebih besar. Kadang seorang terjebak di kemacetan, naik mobil terjebak ya barang 2 jam 3 jam padahal dia di dalam mobil yang ada AC-nya, yang ada snack-nya, yang ada apa? Minumannya, tapi dia ya rasanya sebel ya kan, bosan dan ya pikirannya penat sekali, terjebak 3 jam bayangkan. Padahal itu di bawah apa, di dalam ya mobil yang dingin, ada minumnya, ada teman ngobrolnya. Itu seperti apa di padang mahsyar? Panas yang tidak terberikan. Seorang lari dari saudaranya, seorang lari dari ayah dan ibunya, seorang lari dari anaknya. Masing-masing memikirkan nasibnya. Tidak ada naungan kecuali orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di dunia ini dari nikmat atau dari bencana, kita jadikan sebagai ibrah. Kalau ya seorang di dunia merasakan musibah sedikit saja, ya, dia sudah letih pikirannya. Capek ya tubuhnya. Lalu seperti apa? Ahwal yaumul qiyamah, kedahsyatan di yaumul qiyamah. Manusia mereka datang pada para nabi dan para rasul meminta agar mereka memberi syafaat, agar mereka berdoa mohon pada Allah agar segera diputuskan. Dulu orang mengatakan pekerjaan yang paling membosankan itu apa? Menunggu. Konon orang mengatakan seperti itu. Mereka datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam pun ya mengatakan, saya tidak mampu. Dulu saya dilarang oleh Allah untuk makan dari satu pohon, pun saya melanggarnya. Bayangkan satu kemaksiatan yang dilakukan, dan dia sudah bertobat dan Allah memaafkannya, namun sudah diingat sampai yang mulia apa? Nah, kita dosa kita banyak, ya, dosa kita banyak. Tobat kita kapan? Kemudian kita seolah-olah, ya, nggak punya dosa dan kesalahan. Nabi Adam satu kesalahan saja yang ia lakukan dan dia sudah bertobat kepada Allah SWT. Dan Allah ampuni, dan Allah mengatakan fataba alaih. Tapi dia ingat terus dosa tadi ila yaumil qiyamah. Ini menunjukkan bahwa para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang terbaik. Mereka selalu mengingat kekeliruan untuk ya, kemudian mereka selalu bertobat kepada Allah SWT. Kemudian mereka datang kepada Nuh. Nabi Adam, pergilah kalian kepada Nuh awala rasulin ba'asahullah. Pergilah kalian kepada Nuh, rasul yang pertama yang diutus oleh Allah. Menunjukkan bahwa Nuh adalah rasul pertama. Nabi Adam itu nabi, bukan rasul. Rasul itu membawa syariat yang baru. Dan antara Adam dengan Nuh, kata Ibn Abbas, 10 generasi. Satu generasi itu taruhlah 100 tahun, ya berarti sekali 10. Terus generasi itu 40 tahun atau 60 tahun. Intinya antara Adam dengan Nuh 10 generasi. Semuanya di atas at-tauhid. Tidak ada padanya kemusyrikan. Walaupun ada kemaksiatan seperti kasus Qabil dan apa? Habil, ya kan, kasus pembunuhan, tapi belum terjadi apa? Kemusyrikan. Ya Allah sebutkan kana an-nas ummatan wahidah. Faba'atsallahu an-nabiyyin mubasysyirina wa mundzirin. Dahulu manusia itu satu umat. Jadi semuanya berada di atas at-tauhid. Semuanya mereka menyembah hanya kepada Allah SWT. Lalu kemudian setelah itu terjadi kemusyrikan. Terjadi bergeseran dari nilai-nilai at-tauhid. Lalu setelah itu Allah utus para nabi. Ya, tugas mereka mubasyirin wa mundirin. Memberi berita gembira dan peringatan. Nabi Nuh pun tidak mampu. Ya. Nabi Nuh pun menyebutkan kesalahannya. Dulu beliau melakukan kesalahan. Datanglah kalian kepada Ibrahim. Khalilullah, kekasih Allah. Mereka datang kepada Ibrahim. Ini bukan sedang mempingpong orang, mengombang-ambingkan orang. Bukan, karena mereka tidak mampu. Dan manusia sendiri yang datang kepada mereka. Bukan kemudian Nuh atau Adam datang, silakan kalian datang. Kemudian dipingpong, bukan. Mereka sendiri yang datang ke Adam kok. Mereka sendiri yang datang ke keberadaan Nabi Nuh. Dan memang mereka tidak mampu, mau apa lagi? Mereka tidak mampu, mau apa lagi sudah? Tapi mereka tidak ingin mengecewakan. Para Nabi, para Rasul sendiri mengecewakan. Datanglah dan Nabi bilang, siapa tahu bisa. Kan seperti itu. Mereka sudah datang-datang dalam keadaan letih. Dan berharap agar mereka bisa menolong. Namun mereka tidak bisa, gimana lagi? Maka mereka mengalihkan kepada saudara mereka yang lainnya dari para rasul, siapa tahu rasul tersebut mampu, kan seperti itu. Ibrahim pun sama. Ya, tidak bisa memberi syafaat. Ibrahim pun juga menyalahkan, menyebutkan kesalahannya dahulu. Ya, pernah berbuat salah. Kemudian Ibrahim menyarankan untuk datang kepada Musa. Ya, kalimullah, kalimur rahmat. Mereka datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun sama. Menyebutkan ya, kesalahannya dulu pernah membunuh seorang kafir yang tidak diperintah untuk membunuh. Paling dibunuh orang kafir, bukan orang ya, muslim. Kafir yang jahat kepada Bani Israel waktu itu. Namun karena Nabi Musa tidak diperintah untuk membunuhnya, Nabi Musa pun bertobat dan Allah ampun. Dia pun mengatakan bahwa saya tidak mampu. Dulu saya pernah membunuh seorang yang aku tidak diperintah untuk membunuhnya. Lihat bagaimana Nabi Adam, Nabi Musa ya, membunuh orang kafir yang tidak yang jelas-jelas kafir. Ya. Namun karena tidak diperintahkannya, dia bertobat dan menyesal sampai jumpa kiamat. Jadi bagaimana mereka para teroris yang kadang melakukan aksi peledakan, yang terkadang korbannya adalah kaum muslimin atau orang kafir dzimmi yang tidak boleh dibunuh. Kemudian mereka mengatakan semua kita bertanggung jawab. Kami bertanggung jawab atas ya ledakan ini. Na'udzubillah. Mana akhlak mereka dengan akhlaknya para anbiya? Mana sikap mereka dengan sikapnya Nabi Musa alaihi salatu wasalam? Ya. Nabi Musa tidak mampu. Dia pun mengarahkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Nabi Isa pun sama, mengatakan saya tidak mampu. Namun tidak disebutkan di situ dalam hadis apa kesalahan Nabi Isa. Datanglah kalian kepada Muhammad. Maka mereka datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Maka Rasul mengatakan, ana laha, sajalah kemberi syafaat. Bun Rasul sujud di hadapan Allah dengan satu sujud yang Allah mengilhamkan dan beliau kalimat. Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal dotah. Ya Muhammad, angkatlah kepalamu dan mintalah niscaya kamu akan diberi. Kemudian Allah SWT memberi syafaat kepada ahlul mahsyar, orang yang ada di padang mahsyar, yang untuk segera diputuskan. Maka manusia dari awalnya sampai akhirnya semuanya memuji Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, di mana seluruh para nabi, para rasul yang besar saja dia mampu, ternyata yang mampu hanya beliau. Inilah yang disebut dengan maqaman mahmudan, kedudukan yang terpuji. Yahmadul awwalun wal akhirun, dipuji oleh seluruh manusia, min awalihim ila akhirihim, dari awalnya sampai akhirnya. Wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'ata, dan tegakkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Allah telah berjanji untuk memposisikan Nabi pada posisi yang terpuji, yang dipuji oleh al-awwalun wal-akhirun. Allah mengatakan, wa minal layli fatahajjat bihi nafilatan laka, dan di waktu malam hendaklah kamu tahajud sebagai tambahan ya salat untukmu. Asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmudan, semoga Allah akan membangkitkan kamu. Asa kalau datang dari Allah itu benar-benar terjadi. Asa artinya semoga atau ya moga-moga. Kalau dari manusia bisa terjadi, bisa tidak. Tapi kalau Allah yang katakan itu terjadi. Asa rabbu asa ajab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga atau moga-moga Allah akan membangkitkan kamu pada kedudukan terpuji. Kalau dalam doa yang khusus datang dari Nabi, jangan ditambahi kalimat seperti itu. Kalau doa yang khusus kayak gini, ya ucapkan yang apa adanya. Kalau kita dalam penyebutan misalnya, ya, lafaz-lafaz seperti itu, kalau itu artinya tidak, apa namanya, tidak ada unsur berlebih-lebihan, tidak ada unsur ya kemusyrikan, salah tidak mengapa. Ya, namanya baginda Rasul. Jadi kalau menambah-nambahi kalimat yang kemudian padanya ada makna yang ya dilarang oleh syariat, misalnya telah bersabda seorang penyembuh penyakit dan seorang yang bisa ya memberi rezeki Muhammad alaihi salam, ini jelas enggak boleh, karena apa? Ini kalimat-kalimat ini ya kalimat-kalimat yang mengarah pada kemusyrikan, karena yang menyembuhkan hanya Allah, yang memberi rezeki hanya apa? Kalau misalnya kalimat yang itu ya, semacam penghormatan, tapi tidak ada unsur berlebihan, ya, salah tidak mengapa. Hanya saja, ya, hanya saja apa yang datang seperti itu lebih bagus. Tapi jangan pun telah bersabda Mr. Muhammad, janganlah gitu kan, kurang pas ya kan? Saya kan, ya kan, nggak pas seperti itu, ya kan? Jadi tambahan lafad pertama, kalau yang itu datang dari syariat, katakan apa adanya. Yang tidak ada, ya, dilihat dulu lafad-lafad tadi mengandung makna yang jelek atau tidak. Ya kan? Orang mengatakan ya Muhammad adalah apa penyembuh ya penyakit, ya, telah bersabda sang penyembuh penyakit dan apa namanya pemberi rezeki Muhammad alaihi salam, enggak boleh seperti itu. Ya tergantung kalimatnya itu apa. Dahulu para sahabat tadi mengatakan Khalili, ya. Khalili atau Habibi, ya. Atau yang semisalnya, ya, bukan Sayyiduna juga, ya bukan Sayyiduna juga. Ada Syekh Abdul Muhsin Musnad Imam Ahmad, sekian puluh ribu hadis yang ada di Musnad Imam Ahmad itu riwayat para sahabat, tidak ada satupun sahabat ketika ingin menyebut nama Nabi, ya, menyebutkan kalimat Sayyidina. Artinya, kalau ini dijadikan kebiasaan dan terus-menerus, ya kita khawatir gak boleh ya seperti itu. Itu kalau kadang-kadang, ya, maka beda lagi. Ya. Kemudian, dahulu sahabat paling mengatakan Khalili. Ya. Atau yang semisal dengan itu. Nabiullah, ya Nabi Allah, ya. Ya Rasulullah, seperti itu yang ditampilkan adalah sifat kenabian atau kerasulan. Ya. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, seperti itu dari para sahabat. Ya. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan kalau seorang menyebutkan Muhammad Habibullah itu kurang, karena derajat yang disampaikan Nabi bukan hanya mahabbah tapi apa? Khullah, lebih tinggi dari apa? Mahabbah. Mahabbah itu namanya cinta itu berderajat. Yang paling tingginya derajat cinta itu apa? Khullah. Jadi, ya sebagian ulama sebenarnya Syekh Al-Albani yang memberikan ta'liq pada kalimat Habibullah yang benar Khalilullah. Karena mahabbah itu dibawa dari khullah. Khullah itu cinta yang paling tinggi. Dan manusia yang mendapat derajat khullahnya dua. Itu apa? Muhammad dan Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Jadi, lebih dari mahabbah. Baik, wallahu ta'ala alam suhab. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.